Maka saya kira orang yang bertanya ini pun dapat bilang begitu kepada dia. Saya kira saudara manusia yang tidak asli. Kan bisa aja. Bisa gak? Bisa. Habis sudah pertanyaan. Sudah dulu. Ya. Masuk waktu ini. Ini. Ah, nanti ada sisa waktu antum duduklah sama saya di sini. Kita ngobrol-ngobrol. Saya ada. Iya barangkali ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.